bahasa itu kalau kita kembangkan dia sebagai ilmu dan keperluan untuk menata dan mematangkan perilaku kehidupan, tidak hanya individu, termasuk juga sosialitas, institusi, perusahaan, kenegaraan, dan seterusnya. Itu bisa kita simulasikan atau kita animasikan di dalam konteks bahwa puasa itu tidak hanya urusan mulut, puasa itu juga urusan telinga, mata. Jadi kita dengan Ramadan yang terus-menerus setiap tahun satu kali, itu sebenarnya adalah quick course, kursus kilat sebulan untuk meningkatkan kemampuan kita mengukur seberapa banyak sih kita harus mendengar dan seberapa banyak kita sebaiknya ngomong. Apa sih yang perlu kita lihat dan apa yang tidak perlu kita lihat? Berapa persen mata kita ini kita atur dengan prinsip puasa, bahwa tidak semua hal boleh kita lihat, bahwa tidak semua hal tepat kita lihat, bahkan tidak semua hal boleh kita pakai untuk mengizinkan mata kita untuk menyaksikannya. Bahkan telinga juga kita pilih apa yang sebaiknya kita dengarkan, apa yang sebaiknya tidak kita dengarkan. Nanti kalau ini perhitungan masing-masing dari mata dan telinga ini sudah lumayan matang dan berkembang, baru kita hitung lagi. Sebenarnya mendengar dengan bicara itu lebih banyak mana? Mendengar dengan melihat itu lebih penting mana? Kalau kata Allah sih lebih penting mendengar. Jadi kalau ada pemimpin buta masih tidak apa-apa, tapi kalau pemimpin tuli ya itu lebih bahaya kan. Jadi sebenarnya puasa ini sebuah universitas yang luar biasa. Dan kita nggak perlu baca macam-macam asalkan ingat kita punya mata, ingat telinga, ingat hidung, ingat mulut, ingat tangan, ingat kaki. Kita kaitkan dengan prinsip puasa, itu kita sudah akan menjadi pendekar kehidupan yang luar biasa.